Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Ketua beserta seluruh pengurus dan jamaah Masjid Asy-Syakirin, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap sendi kehidupan. Dia baru menjadi seorang nabi setelah berumur 40 tahun. 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Jadi kalau ada orang nanti membahas meneladani Rasulullah ketika kanak-kanak, tak bisa, karena dia waktu anak-anak belum jadi Rasul. Tapi ketika dia dari mulai kecil, dia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk rahimnya pun dipilihkan Allah, untuk tulang sulbinya pun dipilihkan Allah. Makanya kata Nabi, aku berasal dari tulang sulbi yang bersih, dari tulang sulbi yang bersih, dari tulang sulbi yang suci, dari Abdullah, ayahnya Abdul Muttalib, ayahnya lagi Hashim, ayahnya Abdi Manaf, ayahnya Qusay, ayahnya Kilab, keturunan cucu cicit daripada Adnan, anak cucu cicit daripada Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Nah, tapi tak bisa kita katakan dia dari bayi sudah jadi nabi, enggak. Karena dia baru diangkat menjadi Rasul sesudah turun malaikat Jibril kepadanya berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, kita bahas dari sendi yang pertama adalah ketika dia masih kanak-kanak. Belum lagi melihat dunia, ayahnya sudah meninggal, Abdullah. Ketika saat dirindukan kasih sayang peluk seorang ibu, dibawalah dia berziarah ke makam ayahnya, lalu kemudian pulang dalam keadaan sendirian. Berangkat dengan ibu, pulang sendirian. Meninggal emaknya itu dalam perjalanan. Di saat pindah dari asuhan ibu kepada Datuk Abdul Muttalib, di situ pula Datuk itu meninggal. Pindah ke asuhan paman bernama Abu Talib. Abu Talib punya istri namanya Fatimah. Jadi Ali itu emaknya namanya Fatimah, istrinya pun Fatimah. Makanya ketika meninggal Fatimah, istri Abu Talib, apa kata Nabi? Saat semua perempuan membeli pakaian untuk dirinya, maka Fatimah inilah yang memberikan pakaian untuk aku, kata Nabi SAW. Ibu Nabi yang kedua adalah Fatimah, istri Abu Talib. Anaknya banyak. Saudara Abdullah banyak. Ada kaya raya Abu Lahab, ada lagi namanya Hamzah, ada lagi namanya Abbas, ada lagi namanya Abu Talib. Tapi yang paling enak ditumpang ternyata orang yang tak terlalu kaya tapi penyayang dan anaknya banyak. Makanya Ali itu macam saudara kandung Nabi SAW. Ayahnya saja yang adik beradik. Kemudian dinikahkan Nabi dengan anak kandungnya Fatimah, sekaligus menjadi sepupu dan menantu. Itulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beda Nabi dengan Ali 30 tahun. Makanya ketika Nabi mendapat wahyu umur 40, umur Ali itu 10 tahun. Abu Bakar waktu itu berumur 38. Beda Ali dengan beda Nabi dengan Abu Bakar 2 tahun. Utsman 35 tahun. Beda Nabi dengan Utsman lebih kurang 5 tahun. Umar 27 tahun. Beda Nabi dengan Umar 13 tahun. Makanya yang lain itu masuk Islam, pernah dia bersujud kepada berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, jibti tagut naham. Tapi Ali umur 10 tahun, anak kecil yang baru saja belum menginjak akil baligh, dia sudah beriman kepada Allah. Yang masuk Islam dari kalangan perempuan, Khadijah. Yang masuk Islam dari kalangan orang tua, Abu Bakar. Yang masuk Islam dari kalangan hamba sahaya, Zaid bin Harithah. Yang masuk Islam dari kalangan anak kecil, dialah Ali bin Abi Talib. Jadi Nabi tak ada saudara dia laki-laki. Ali itulah orang yang paling dekat. Dan dia disayang oleh Abu Talib karena punya kelebihan yang luar biasa. Di antara kelebihannya, dibawalah dia berniaga. Waktu itu umurnya lebih kurang 12 tahun oleh Abu Talib berdagang ke negeri Syam. Makkah di tengah, Madinah di atas, atasnya lagi Syam. Syam itu sekarang Yordania, Palestina, Lebanon, Suriah yang sedang berkecamuk. Semoga Allah menolong saudara kita di Suriah, insyaallah. Amin. Jadi saya lewat lampu merah depan gubernur itu, saudara kita sedang membuat baleho, pray for Idlib, berdoa dan galang bantuan untuk Idlib. Idlib salah satu kota di Suriah. Perjalanan dagang ke Suriah pada musim panas, karena tidak terlalu panas di Suriah. Jangan pergi ke Yaman, Yaman musim dingin. Karena kalau musim dingin ke Suriah, dinginnya minta ampun, karena di sana turun salju. Di Palestina turun salju, di Syam turun salju. Sedangkan pada musim panas mereka pergi ke Yaman, mereka pergi ke negeri Syam. Makkah di tengah, li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ilafihim rihlatasyita, pada saat musim syita, musim dingin, mereka pergi ke negeri Yaman. Pada musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Saat akan membawa barang dagangan ke negeri Syam, inilah bernaung mereka di bawah atap karena panas terik. Keluarlah orang yang berada dari bangunan tadi. Bangunan itu bangunan dir namanya. Dir artinya gereja tua, karena di Suriah itu banyak orang Kristen Ortodok Maronit. Bukan Katolik, bukan Protestan. Ortodok di dunia ini ada lima. Ortodok Eropa Timur Armenia, Ortodok Afrika, Ortodok Koptik Mesir, Ortodok Armen, Ortodok Maronit Suriah, Lebanon, Yordania, Syam, Ortodok India. Dan Ortodok ini tidak mengikut kepausan yang ada di Vatikan. Di Mesir punya Ortodok Paus sendiri, namanya Paus Pope Synode. Kotanya Alexandria, yang didirikan oleh Raja Alexander the Great, lebih kurang 200 kilo dari Kairo, di tepi pantai Mediterania. Dan mereka ini tidak menjalin hubungan pernikahan. Katolik tak menikah dengan Protestan, Protestan tak menikah dengan Ortodok. Itu beda dengan kita. NU tetap nikah dengan Muhammadiyah. Jadi tak ada sekte-sekte dalam agama Islam, kecuali orang yang sudah dikeluarkan dari Islam dan memang bukan Islam, Ahmadiyah. Itu bukan Islam, kafir itu, tak diakui. Nah, lalu kemudian ketika Nabi SAW, belum jadi Nabi, Muhammad bersama pamannya Abu Talib tadi bernaung, keluarlah dari dalam gereja tadi seorang laki-laki bernama Bahira. Dan dia seorang ruhban, pendeta. Dia bertanya kepada Abu Talib, man hadza, siapa ini? Kata Abu Talib, ibni, ini anakku. Kata Bahira, kalau betul kitab yang kubaca ini bukan anakmu, karena anak ini sudah jadi yatim sebelum dia lahir ke dunia. Kata Abu Talib, ini keponakan. Dan kita memang selalu menyebut ponakan kita itu anak kita. Saya punya adik laki-laki, kalau kemana-mana saya bawa anaknya, ada orang tanya, ini siapa? Anak saya. Apakah saya bohong? Enggak. Karena kita biasa menyebut keponakan kita itu anak kita. Maka kita selalu menyebut anak kemanakan kami. anak di pangku, kemanakan digendong. Kalau terbalik, tolong luruskan. Kalau betul kitab yang kubaca, kata Bahira, ini bukan anakmu, karena dia sudah meninggal ayahnya sebelum dia lahir ke dunia. Itulah yang selalu bapak ibu baca dalam syair yang ditulis oleh Imam Ja'far Al-Barzanji. Barzanji nama kampung di Irak, Barzanjah. Orang Barzanjah disebut dengan Barzanji. Syair apa yang ibu baca tadi? Syair Barzanji. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya, syahrani dua bulan, tufiya bil madinatil munawwarati, meninggallah ayahnya di kota Madinah, abuhu bapaknya Abdullah. Dua bulan umur dia di dalam, meninggal. Tak sempat mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Peluk cium ibu pun kejap saja dapat dia, habis itu hilang. Apa hikmah di balik yatimnya ini? Allah ingin membersihkan dia dari empat pengaruh. Yang mempengaruhi Abdul Somad ini ada empat. Yang pertama, ayah. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, bacaan. Yang keempat, lingkungan. Keempat-empat ini tidak mengintervensi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad diintervensi ayahnya? Tidak, karena sebelum lahir ayahnya sudah meninggal. Apakah Nabi Muhammad dipengaruhi emaknya? Tidak, karena dia tak sempat dapat kasih sayang seorang ibu. Apakah Nabi Muhammad dipengaruhi oleh bacaannya? Tidak, karena dia tak pandai membaca, dia buta huruf. Dan Nabi Muhammad tidak dipengaruhi lingkungannya. Satu pun sifat lingkungan itu tak ada di kepalanya. Itulah bersihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita, saya tak bisa mengatakan saya ini steril dari emak ayah saya, tak bisa. Pengaruh emak kita ada. Kalau ibu mendidik anak itu dengan kata-kata kelembutan, maka anak itu lembut. Makanya kata Imam Al-Ghazali, jangan kau berkata kasar kepada dia supaya dia tidak terbiasa dengan kata-kata kasar. Makanya orang Jawa anaknya lembut-lembut. Kan orang Jawa itu lembut. Nduk, kene yo. Engkau tak keplak sampean. Walaupun yang dia ingin sampaikan kasar, tapi cara memanggilnya lembut. Beda dengan orang gunung. Sini kau sebentar. Kenapa orang bukit itu suaranya keras? Karena kalau tak keras, tak kedengaran. Angin bertiup kencang. Angin bertiup. Rata-rata orang gunung suaranya keras. Orang mana? Tapanuli Utara, Sulawesi Utara, Papua. Itu suaranya keras, tapi kita tak boleh tersinggung. Kalau kita bertamu ke rumah mereka, makan, makan, makan. Memang begitu style dia. Karena kalau dia tak kuat, maka suara dia tak sampai ke telinga orang. Nah, jadi kami dulu waktu di Mesir berkawan-kawan dengan macam-macam. Kawan saya orang Medan. Bertamulah beberapa kawan orang Jawa. Begitu selesai masak, kata kawan yang Medan ini, makan, makan. Gitu. Satu pun orang Jawa ini tak ada yang makan. Mereka kan lembut, mangan mas, mangan ya, gitu ya kan, silakan. Makanya tak semua orang Jawa ini betul cakap dia. Kok Ustaz bilang tak betul? Karena ada kalanya cakap keras itu perlu. Contohnya mana? Waktu hujan turun. Nah, itu orang Jawa hujan turun sempat basah. Angkat jemuran ya. Basah udah. Nah, tapi harus cepat. Saya mau menceritakan lingkungan, suku, tata krama, etika itu sangat mempengaruhi kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipengaruhi oleh itu. Allah memang menjaga dia. Makanya kata dia dalam salah satu ungkapannya, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhan mendidik aku, maka adab sopan santunku luar biasa. Kalau gitu untuk apa kita buat Pak Ustaz meneladani Rasulullah? Gimana cara kita mengikuti dia? Dia dijaga Allah supaya dia bersih steril, kita disuruh mengikuti dia. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Abu Talib tidak pernah merasa disusahkan oleh keponakannya itu. Senang. Selama ini risau dia. anaknya banyak, dia susah. Tapi sejak dia menjaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berubah jadi kaya raya, tapi tenang mereka dalam keluarga itu. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah dianggap sebagai anak tiri, tak pernah dikucilkan, tak pernah dikesampingkan. Dia dibawa bukan sebagai pembantu, tapi mendidik sebagai orang yang akan jadi seorang entrepreneur. Nabi Muhammad itu seorang entrepreneur, mampu menghidupi dirinya sendiri. Dia mengambil upah mengembala kambing. Semua Nabi pernah mengembala kambing. Nabi Ibrahim mengembala kambing. Nabi Musa mengembala kambing. Syuaib samania hijaj, 8 musim. 1 tahun 1 musim. 8 tahun 8 musim. 8 tahun mengembala kambing. Kenapa? Karena fit and proper test seorang Nabi itu, latihan mengembala orang adalah dengan mengembala kambing. Gagal mengembala kambing, gagal mengembala orang. Makanya sampai sekarang orang Kristen masih tetap memakai istilah itu. Dia menganggap pendeta itu sebagai pengembala dan jemaah itu sebagai domba-domba Allah yang tersesat. Nah, kita tak pakai itu. Mau Bapak Ibu dianggap domba yang tersesat? Saya tak mau. Oleh sebab itu kita diselamatkan. Ini ada baiknya juga. Sekarang ada Rapim. Pak Anu sedang di mana? Dia sedang pelatihan pimpinan, Pak, di Bandung 3 bulan. Setelah ikut tak juga bisa memimpin. Berapa banyak orang ikut tak juga bisa memimpin. Nah, jadi perlu ke depan anak-anak muda, kalau kalian mau bisa memimpin, coba mengembala kambing agak 3 bulan. Kambing yang dibawa 30, pulangnya mesti 30. Kalau hilang satu, gagal. Kambing itu tak semuanya sama umurnya. Ada kambing yang masih muda, yang jalannya cepat. Ada kambing yang sudah tua, sakit-sakitan. Dan semua kambing mesti kenyang. Kambing tak boleh terpisah dari induknya. Kalau tidak dia stres, tak mau makan, mati, segala macam. Jadi pengembala kambing itu mesti sabar. Pengembala kambing tak boleh di depan, kambingnya di belakang, habis diterkam. Pengembala kambing tak boleh terlalu di belakang, kambing yang di depan terlalu cepat. Jadi gimana Pak Ustadz? Nah, belilah kambing, gembalakan. Ini bukan ilmu teori, ilmu praktek. Nabi SAW hidupnya berdikari, tak menyusahkan orang. Sekarang banyak anak-anak muda umat Islam menyusahkan orang tua. Belum lagi dia pulang ke rumah, baru nama dia muncul di HP udah stres maknya. Hancur kita. Anak ibu kuliah di mana sekarang? Di Jogja. Senang lah ya, alhamdulillah dia di Jogja. Mudah-mudahan tak balik dalam 2 tahun. Asal balik menyusahkan orang tua. Nabi SAW, maknya tak pernah disusahkannya, ayahnya tak pernah dia susahkan, paman yang menjaganya pun tak pernah susahkan dia. Dan saudara-saudaranya itu, Ja'far bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib, Abu Talib, Fatimah istri Abu Talib, semuanya senang dengan keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu gelar dia yang tidak diberikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tidak pula diberikan oleh malaikat Jibril, yang memberinya justru orang kafir Quraisy. Apa dia? Al-Amin. Jujur. Mengembala kambing jujur, mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil. Bapak ibu punya barang tapi tak pandai jualan. Saya pandai menjualnya. Lalu bapak bilang, tolonglah kamu jualkan barang ini, nanti keuntungannya kita bagi hasil. Baginya berapa? 50-50. Oke. 70-30. Kita lanjut. 80-20. Oke. Gimana kalau 10-90? Bagus, tak usah. Sikit, betul. Nah, ini namanya mudharabah. Oh, kalau gitu sama dengan riba. Tak sama. Bedanya apa? Kalau mudharabah, untung sama ditanggung, rugi pun sama ditanggung. Di situ etika akhlaknya. Dan orang kafir Quraisy dulu sudah menjalankan mudharabah. Yang riba itu siapa yang menjalankan? Yahudi. Itu di Madinah. Orang di Makkah mudharabah. Islam belum datang, mereka sudah bagi hasil. Jadi bedanya Pak Ustadz apa? Kan sama-sama dapat untung. Kalau untung kita tanggung bersama, keuntungannya dapat sama. Kalau rugi, ruginya kita tanggung sama. Jadi bedanya, Kalau saya punya duit, datang anak muda, Pak Ustaz, saya baru tamat kuliah, Pak Ustaz. Kamu jurusan apa? Fapertapet. Apa itu? Fakultas Pertanian dan Peternakan. Terus ente mau ternak apa? Saya mau ternak puyuh, Pak Ustaz. Berapa ente perlu modal? 3 juta. Nih 3 juta. Nanti kalau untung, kita bagi. Kalau rugi, sama. Sejak duit saya dipakainya 3 juta, sholat saya makin khusyuk. Doa saya makin khusyuk. Ya Allah, jangan sampai puyuh budak ini mati. Karena kalau puyuh dia mati, duit saya hilang. Beda kalau duit saya itu saya letakkan di riba Yahudi. Kuletakkan duitku 3 juta di riba Yahudi. Mau untung, mau rugi, bukan urusan saya. Karena bunganya terus jalan. Ketika suara petir, dum! Yang saya ingat bukan TV saya disambar petir. Yang saya ingat puyuh dia. Karena kalau puyuh itu terkejut, dia stres, tak mau bertelur. Ya Allah, jangan sampai puyuh dia stres. Karena kalau sampai tak bertelur, saya rugi. Ada etika, ada saling mendoakan. Ya Allah, lancarkanlah rezeki dia, jangan sampai puyuhnya mati, jangan sampai stres. Maka saat itu apa kata malaikat? Amin, kabulkan doamu. Walaka misluh, kau dapat hal yang sama seperti yang kau doakan. Nah, kayaknya selalu di akhir pengajian kan banyak tuh kertas. Doakan ya Pak Ustaz, supaya rezeki kami lancar. Saya doakan. Ya Allah lancarkan rezekinya. Apa kata malaikat? Amin. Kau dapat sama macam yang kau doakan. Ya Ustaz, doakan anak kami soleh ya. Solehkan anaknya ya Allah. Apa kata malaikat? Amin. Anakmu juga akan soleh. Yang selalu saya meragu mendoakannya, dapat jodoh ya Pak Ustaz. Itu kalau saya doakan. Ya Allah dapatkan dia jodoh. Apa kata malaikat? Amin. Bahaya tuh. Laki-laki ketawa, perempuan ketawa juga, tapi lain ketawanya. Nabi berdikari mandiri. Jadi kalau mau meneladani Rasulullah dalam setiap sendi kehidupan, sendi pertama adalah sendi remaja yang tak pernah menyusahkan orang lain. Walaupun belum jadi nabi, tak pernah dia. Orang Islam itu masalul mu'minin kamasalin nahlah. Orang beriman seperti lebah. Bagaimana lebah? Lebah tak pernah menyusahkan orang lain. Pernah tak bapak menengok lebah hinggap di ranting, patah ranting? Tak pernah. Kecuali lebahnya sebesar gajah. Tak pernah. Lebah tak pernah memakan yang tak baik. Yang dimakannya apa? Nektar, saripati bunga. Dan lebah tak pernah mengeluarkan yang tak baik. Yang dikeluarkan lebah adalah madu. Semalam saya tausiah di Bengkalis, sebelum pulang Pak Profesor ngasih saya satu botol madu. Ini Ustaz, mantap nih. Madu apa nih Pak? Ini madu kelulut. Kelulut bukan lebah. Ini lebih mantap daripada lebah, kata dia. Terserahlah. Dia tak pernah makan yang tak baik, dan tak pernah keluar yang tak baik, dan dia tidak pernah menyusahkan orang lain. Tak pernah lebah menyusahkan. Apa pula Pak Ustaz kata bilang tak pernah menyusahkan? Saya kemarin dikejar lebah, ente mengganggu sarang lebah. Dan lebah pantang diganggu. Kalau sampai dia diganggu, dia akan mengejar kita walaupun kita sudah menyelam ke Sungai Siak. Dia tunggu di atas. Tenggelam kepala kita, dia tunggu. Begitu muncul, baru dia bantai. Banyak kepala orang benjol-benjol di sengat lebah. Jadilah anak muda umat Islam seperti pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah menyusahkan orang. Ada anak muda sekarang kalau dia muncul semua susah. Yang pertama susah emaknya, yang kedua susah ayahnya. Kalau dia menikah bininya susah. Kalau mertuanya ada, dua-dua itu susah nengok dia. Minta ampun menantu saya yang satu nih Pak Ustaz. Gimana? Ruko yang kemarin terjual untuk menyekolahkan dia. Sekolah apa dia? BNN, Badan Narkotika Nasional. Kan gawat itu. Jangan sampai hidup kita ini menyusahkan orang saja. Ini Ustaz Somad ini cuma pandai ceramah aja nih. Jangan-jangan dia pun menyusahkan orang tua. Bapak, ibu, kalau subuh Sabtu selalu saya bawa orang tua saya, mak saya. Tanya lah dia. Ustaz Somad ini pernah tak menyusahkan? Insya Allah saya tak pernah menyusahkan. Dari kecil saya tak menyusahkan. Memang dulu dalam kandungan agak susah dia sedikit. 9 bulan 10 hari itu susah. Tapi untuk sengaja menyusahkan, enggak. 4 tahun saya kuliah di Mesir, tak pernah saya minta duit orang tua. Apa yang dikasihnya dulu berangkat, etching saya bawa. Untuk minta, tolong kirim ya. Kalau tak kirim nanti saya pulang nih. Ini banyak orang tua anak-anak ini ngancam. Kirim mak. Kalau tak kirim nanti aku pulang dari Bandung. Kami dulu tak pernah. Kami dulu tak pernah menyusahkan. Nabi SAW mengajarkan itu. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Anfa'uhum linnas, bisa dia bermanfaat buat orang lain. Kira-kira saya ini apa manfaat saya buat orang tua? Orang tua itu tidak pernah minta kalian bawakan gelang emas sebesar rantai sepeda motor. Orang tua itu tak pernah minta kita buatkan dia rumah besar. Itu bonus kalau ada anak yang bisa membuatkan orang tua mewah, megah, hadiah. Itu bonus. Dia hanya ingin kita menyenangkan hatinya saja. Makanya doa yang diajarkan Nabi, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Saya hafal doa itu dari kecil. Disuruh guru dulu ngapal. Tapi baru tahu makna doa itu setelah tua. Saya selalu suka ngobrol sama orang tua-tua. Suatu ketika saya sedang duduk di kampus, datang orang tua sebaya sama bapak saya. Ustaz Somad, ya, tahu tak arti doa qurrata a'yun? Tahu lah pak, saya kan selalu ngajarkan itu. Sejuk dipandang mata. Iya, artinya apa sejuk dipandang mata? Ya sejuk mata kita pak. Saya punya anak Ustaz Somad. Yang satu ni kaya, yang satu ni biasa aja. Yang kaya ni datang ke rumah jenguk pakai mobil, bawa roti, makanan mewah. Tapi tak tenang hati saya. Kenapa? Celananya sempit. Menengok dia pakai celana sempit, panas biji mata saya. Yang satu ini tak terlalu kaya, biasa aja. Makanan yang dibawanya tak mahal, tapi pakaiannya, jilbabnya panjang. Anak-anaknya pandai baca Quran. Ketika dia nanya, pak, makannya pak, tenang hati kita. Yang ini makanannya enak. Terus, ini pak, mau makan, makanlah. Tak mau, tak usah. Jadi ternyata, makanan itu amat sangat berpengaruh dengan cara penyajiannya. Memang isinya mungkin rebus ubi, tapi caranya, silakan ya. Sama macam ini, memang air putih, tapi caranya santun. Apa gunanya dikasihnya teh tubruk? Tapi cara dia mengasih itu pas macam mau menubruk orang. Oleh sebab itu, Ustaz nyindir ya? Enggak. Saya bukan menyindir, saya tak pandai sindir-menyindir. Saya sedang mau memberikan penjelasan contoh bahwa orang akan merasa dimuliakan, dihormati ketika kita sanggup memberikan yang terbaik buat dia. Bukan yang terbanyak yang punya kita, tapi yang terbaik buat dia. Maka selalu saya sampaikan ketika memberikan bekal untuk mahasiswa baru di kampus-kampus, kalau kalian tak bisa menyenangkan hati orang tua, tak bisa kalian membahagiakan dia, paling tidak kalian jangan menyusahkan dia. Jangan sampai nama kalian dirobahnya di HP. Nama Muhammad, tapi di situ dibuatnya troublemaker. Troublemaker datang. Asal masuk nama kita ke HP dia, bunyi, ring, miss call, berubah detak jantung dia langsung. Jangan sampai kehadiran kita ke dunia ini hanya menyusahkan dia saja. Nabi Muhammad SAW selamat dari durhaka. Salah satu hikmah kenapa dimatikan Allah kedua orang tuanya ini, hikmah pertama, tidak ada intervensi orang tua dalam kepada Nabi. Hikmah yang kedua, tak sempat dia durhaka kepada orang tua. Bersyukurlah bapak ibu yang orang tuanya sudah meninggal di waktu kecil, tak sempat durhaka. Orang yang tak durhaka, doanya makbul. Saya orang tua saya ada sempat sikit banyak durhaka. Mungkin kita silap, mungkin kita khilaf. Tapi orang-orang yang tak pernah durhaka, tidak ada guna amal banyak tapi menyakiti hati orang tua, berenang kita dalam kesengsaraan, menetes air matanya. Ibu, bapak jangan sempat meneteskan air mata. Iba hati ibu, sedih hati bapak, menangis bapak, berenang dia dalam genangan air mata, tak menempuh kebahagiaan dia dalam hidupnya. Makanya jangan sampai ibadah ini sikit-sikit nangis, sikit-sikit nangis. Lebih baik ibu marah daripada iba. Karena kalau iba menangis, kalau marah tak keluar air mata, yang keluar air liur, mengamuk. Ente kok bisa begini? Lebih baik begitu. Tapi jangan keluarkan kata-kata yang mendoakan dia yang tak baik. Kenapa banyak anak-anak zaman sekarang itu dua? Kalau tak jadi hantu jadi setan. Karena orang tuanya mengucapkan kata-kata itu. Memanglah kau anak hantu. Memang betul jadi hantu dia. Iya kalau hantu suster ngesot. Kalau jembalang tanah. Oleh sebab itu maka keluar dari mulut yang baik-baik saja. Meneladani sendi yang pertama. Kita bahas dari awal. Orang tua, anak muda, manusia. Ada prosesnya. Yang pertama adalah syab. Syab. Syab apa syabab Pak Ustaz? Syabab sama syab sama. Anak muda. Kata Imam Nawawi, anak muda itu batasnya berapa? Thalathin. Wahid, isnin, thalatha. Thalathun, 30. Saya ini tak muda lagi. Karena menurut Imam Nawawi, thalathun, 30. Memangnya Ustaz berapa? Baru 27. Umur anak muda, 30. Habis 30, dia tak muda lagi. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan ilal arba'in sampai 40. Kalau gitu saya pakai pendapat yang kedua aja lah Pak Ustaz, terserahlah. Yang milih pendapat kedua pasti sudah lebih 30. Supaya dia tetap masuk. Anak muda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai itu lalu kemudian masa berumah tangga. Nabi ketemu dengan Khadijah bukan saat nonton layar tancap. Gimana pertemuan Nabi dengan Khadijah? Bisnis. Nabi ketemu Khadijah bukan sedang pengajian. Jangan bayangkan Nabi sedang tausiah lalu datang Khadijah ngirim SMS. Nabi ketemu dengan Khadijah bisnis. Khadijah punya barang-barang. Semua orang bawa barang-barang karena dia businessman. Khadijah itu perempuan wanita karir. Sempat menikah dua kali sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi biasa wanita karir walaupun dia janda tapi cantik. Karena dia kaya. Perawatan segala macam hebat. Umurnya 40 tahun, Nabi Muhammad 25 tahun, jarak usia 15 tahun dan Nabi menikah dengan dia, lahirlah tak tanggung-tanggung 6 anak. Anak pertama laki-laki namanya Al-Qasim. Yang kedua Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, perempuan yang terakhir Fatimah. Fatimah itu anak bungsu paling kecil, lahir lagi anak laki-laki satu namanya Abdullah. 6 anak Nabi dari Khadijah. Sedangkan anak 7 anak Nabi, satu lagi itu dari Maria yang orang Mesir. Maria Al-Qibtiyah melahirkan anak satu laki-laki namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan. Pertemuan Nabi dengan Khadijah, ketika Khadijah merasa tertarik, setiap barang-barang yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam laku keras. Maka dia sebutkan kepada seorang perempuan, tolong sampaikan hasrat keinginan hatiku kepada Muhammad, aku ingin menikah dengan dia. Maka saya tulis dalam tulisan saya, www.somatmorocco.blogspot.com, bolehkah wanita melamar pria? Cari situ. Kalau mau cepat dapat, google.com, tulis di search, Somat Maroko spasi melamar, enter, langsung dapat. Boleh perempuan melamar laki-laki dalam tanda kutip, bukan dia datang melamar, kulamar engkau dengan bismillah, bukan begitu maksudnya. Mengutarakan hasrat hatinya dengan syarat laki-laki itu orangnya amanah. Karena kalau laki-laki itu ember, kalau dulu mulutnya ember ngomong ke sana kemari, sekarang enggak. Begitu diutarakannya jam 9 lewat 10, 5.000 orang sudah tahu. Dari mana? Facebook. Aku baru aja dilamar oleh si Anu. Kira-kira gimana ya? Jawab iya aja atau iya banget ya? Apa tak hancur harga diri perempuan? Nah maka tengok dulu ini orangnya amanah apa tidak. Jangan hati-hati, jangan gara-gara ini lalu semua mengutarakan niat keinginannya. Dan Khadijah mengutarakan itu, tapi tak langsung. Dia tak langsung ke Nabi, melalui perantara orang yang amanah. Nabi pun setuju. Lalu kemudian paman-paman Nabi setuju, dipinanglah. Yang meminang tetap keluarga Nabi. Keluarga Nabi lah yang meminang Khadijah, menikah dengan mahar Ishruna Bakarah. Ishrun 20, Bakarah onta yang masih muda, kira-kira 35 juta lah. Tak terlalu mahal, tak terlalu murah. 35 juta kali 20 ekor, 35 kali 2, 700 juta. 700 juta. Ditambah lagi uqiyah. Uqiyah itu emas beberapa. Kalau di total lebih 1 miliar. Buka buku Ekonomi Islam, ditulis oleh Dr. Safi'i Antonio. Mu'alab Cina yang masuk Islam, menikah jo orang awak wana. Kemudian beliau mendapat gelar doktor dari Australia, tapi S1-nya dari Yordan. Di situ dibuatnya pernikahan Nabi dengan Khadijah, maharnya lebih dari 1 miliar. Rugilah ibu-ibu yang baru tahu sekarang. Tapi merasa berat anak-anak lajang yang mau menikah. Karena istrinya itu menganggap sebentuk cincin emas sedikit sekali, Mas. Nah, tapi perempuan yang paling baik kata Nabi adalah yang paling murah maharnya. Datang seorang perempuan mau dinikahi suaminya bina'laini, dengan sepasang sendal. Maharnya sendal. Nabi tanya, araditi, apakah engkau ridha? Kata dia, na'am. Kata Nabi, nikahkan. Itu dalil boleh menikah dengan sepasang sendal. Tapi kalau bisa jangan, karena tak selamanya rumah tangga ini aman-aman. Iya, kalau pas sedang rukun, pas sedang berkelahi, ente dulu pakai sendal, tau gak? Nah, jatuh harga dirinya. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Kita baru bahas dua fase. Fase pertama, masa muda. Fase kedua, menikah. Bagaimana nanti jadi pemimpin, jadi orang tua, dan meninggal dunia. Menikah umur 25, 35, 36, 37, 38. 13 tahun setelah membina rumah tangga dengan bisnis yang luar biasa, mudharabah terus dengan Khadijah, muncul fenomena baru. Nabi ingin bertahannus. Tahannus dijelaskan ulama artinya at-ta'abbud al-layali, beribadah di waktu malam, tidak siang. Karena siang perlu dengan ramai hiruk pikuk hitung berniaga. Makkah kota bisnis. Sampai hari ini kota Makkah kota bisnis. Makanya jamaah umroh kalau tidak hati-hati bisa salah-salah setting, ke masjid sekali, ke pasar dua kali. Masjid, asrama, pondok, hotel. Dari hotel ke masjid ada pasar. Maka ke masjid sekali, ke pasar dua kali. Waktu mau pergi singgah, waktu balik singgah. Makkah dari dulu memang pusat bisnis. Gara-gara Makkah pusat bisnis itulah, makanya Abrahah mau membuat Ka'bah KW, Ka'bah palsu di Yaman. Dia mau hancurkan Ka'bah asli supaya pusat bisnis pindah ke Yaman. Tapi Allah berencana lain. Ditembaknya pasukan Abrahah dengan Tyron Ababil, termihim bihijaratin min fijjil, sijil batu dari api neraka, batu tanah liat yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, mereka menjadi seperti daun yang dimakan ulat habis. Nabi 13 tahun dengan anak, dengan istri, dengan bisnis segala macam, muncul ketika berumur 37. 13 tahun setelah menikah, umur 37, dia ingin bertahannus. Ada yang menerjemahkan tahannus kontemplasi. Saya tak mau menerjemahkan ke kontemplasi, nanti orang nyebut Nabi bersemedi. Semedi bukan ritual agama kita. Makanya yang tepat adalah at-ta'abbud al-layali, beribadah di waktu malam. Naik ke atas bukit namanya Jabal Nur. Bukitnya namanya Gua Hira. Naik ke atas pelan-pelan, tidak terlalu cepat, 1 jam setengah. Naik jam 7, jam 8.30 sampai. Dengan berhenti. Sampai ke puncak, turun sedikit, ada tempat masuk gua lubang, tempat lorong, agak-agak orang pas tegak satu berdiri, pas ke arah Ka'bah. Disitulah Nabi beribadah. Mengapa disebut ta'abud layali? Karena malam saja yang memungkinkan, siang tak mungkin, panas. Walaupun musim dingin, panas. Jadi Nabi berangkat malam, paginya turun. Selama satu bulan full, bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah ada, bulannya sudah ada, puasanya belum. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Bulan itu sudah ada sejak zaman dulu. Tapi puasanya belum ada. Di bulan itu Nabi satu bulan. Dan Khadijah luar biasa. Tak pernah Khadijah itu mengamuk, Nabi naik ke atas. Nabi mau ke mana? Mau ke atas. Ah, itulah pergi juga lagi ke atas. Dia siapkan makanan, dia siapkan keperluan, Nabi berangkat, pulang. Umur 38 Nabi naik, tak ada kejadian apa-apa. Umur 39 naik lagi Nabi, tak ada kejadian apa-apa. Umur 40 turun menggigil kedinginan. Dan nampak kesetiaan Khadijah. Khadijah tetap menyelimuti Nabi. Cobalah kalau seandainya Nabi itu tak bertuah. Marah Khadijah, begitu turun kedinginan. Ha, kan dah aku bilang kan, kedinginan kan. Diselimutinya. Maka Allah memanggil dia, hai orang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudathir, hai orang berselimut. Qum, bangun. Fa'anzir, beri peringatan. Kenapa dia berselimut? Menggigil ketakutan. Yang menyelimuti dia Khadijah. Makanya pasangan hidup itu dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri menjadi pakaian bagi suami dan suami menjadi pakaian bagi istri. Kenapa Ustaz Somad berani ceramah? Karena ada pakaian. Kalau tidak nampak dia kurus kering. Kenapa orang itu dihormati? Karena pakaiannya. Ketika kita pertama kali ketemu orang yang kita pandang apa? Pakaiannya. Begitu dia datang pakai songket, oh orang Melayu. Coba kalau dia datang pakai koteka, oh orang Papua. Jadi pakaiannya kita sudah tahu. Dari pakaian itu kita berani ucapkan salam sama dia. Assalamualaikum Pak Haji. Kenapa? Dia pakai koko, dia pakai peci, dia pakai pakaian. Pakaian menunjukkan identitas. Dan istri yang baik yang menutupi aib, cacat, kekurangan suaminya. Sebelum menikah yang dipandang itu kelebihannya. Lebih cantik, lebih putih, lebih mancung, lebih kaya, lebih hebat. Tapi setelah maka menutupi segala kekurangan, keremahannya. Penuh perempuan itu dengan kelemahan. Janda, sudah menikah dua kali. Umurnya 40. Tapi bisa bertahan. Sampai berapa lama Nabi menikah dengan Khadijah? 25 tahun. Dan Khadijah tak pernah dipoligami. Makanya ada tulisan terbaru, Nabi lebih lama monogami daripada poligami. Ada seorang suami rajin pengajian tapi kurang cerdas. Dia cerita ke istrinya, Adinda, abang mau melaksanakan sunnah. Kata istrinya, abang mau ikut Nabi? Iya. Nabi menikah dengan Khadijah setelah berapa lama? Baru dia poligami. Setelah 25. Ah, tunggulah 25 bang. Bukan berarti mengatakan yang sudah poligami itu salah. Tidak. Saya tak mengatakan salah. Ini cerita bahwa Nabi menikah selama 25 tahun dengan 6 orang anak yang luar biasa. Yang bismillah masya Allah. Lalu kemudian akhirnya masa berpisah dengan Khadijah itu sampai meninggal Khadijah. Luar biasa. Karena ketika Nabi sedang susah, sedang gundah gulana, yang menenangkan hatinya juga Khadijah. Khadijah itulah yang mengkonsultasikan kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah ini seorang pembaca kitab Zabur, Taurat dan Injil. Waraqah, iya. Tadi malam suamiku dipeluk makhluk, tak tahu tak apa namanya, di Jabal Nur, di Gua Hira. Kata dia, ikra, ikra, ikra. Lalu dia katakan, ikra bismirabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa itu namanya Waraqah? Kata Waraqah, menurut kitab yang kubaca, kalau memang betul itu terjadi pada suamimu, itu adalah namus, malaikat yang pernah datang kepada Ibrahim. Dia datang kepada Musa, dia datang kepada Isa. Setelah 600 tahun lamanya, dia datang kepada Nabi terakhir dan orang itu adalah suamimu. Dan nanti menurut kitab yang kubaca, dia akan diusir dari kaumnya. dari kampung ini oleh kaumnya. Ketika nanti dia terusir, aku adalah orang pertama yang akan menolong dia. Ketika Nabi diusir, 13 tahun setelah peristiwa itu, Nabi betul-betul terusir. Tapi Waraqah bin Naufal sudah lebih dulu meninggal dunia. Tapi dia tetap dapat pahalanya. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyah. Waraqah dapat niatnya. Kita jauh lebih hina dari Waraqah bin Naufal, karena Waraqah belum terusir, dia sudah punya niat untuk menolong. Kita apa yang kita tolongkan untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin Nabi kita tidak bisa tolong, tapi warisannya kita tolong, masjidnya kita tolong, musholahnya kita tolong, MDA-nya kita tolong. Kalau tidak, kita jauh lebih hina daripada Waraqah ibn Naufal. Akhirnya, orang yang tempat bersukar, suka cita, derita, berbagi suka duka itu meninggal juga. Dan Nabi terpukul luar biasa. Kronologis Isra Mi'raj adalah amul huzni. Am, tahun. Huzni, duka cita, sedih. Isra Mi'raj adalah pelipur lara. Karena Nabi dalam keadaan kehilangan seorang perempuan yang luar biasa bernama Khadijah. Sampai setelah pindah ke Madinah pun Nabi selalu menyebut Khadijah. Aisyah cemburu mendengar nama Khadijah disebut. Kata Aisyah, sikit-sikit Khadijah, sikit-sikit Khadijah. Kata Nabi SAW, ketika semua perempuan membenci aku, Khadijah mencintai aku. Ketika semua perempuan tak bisa melahirkan anak, Khadijah melahirkan 6 anak-anakku. Maka dia seperti lauk pauk di tengah makanan-makanan. Kata Nabi SAW tentang kenangan dia kepada Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan dia adalah perempuan pertama yang beriman. Jadi ada ustaz bertanya ke jamaah, jamaah mana yang lebih mulia, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Siapa yang pertama beriman? Perempuan. Kalau gitu mana yang lebih mulia? Kadang-kadang perempuan. Khadijah. Cukuplah Khadijah sebagai bukti Allah memuliakan perempuan. Karena ketika Nabi turun dari Gua Hira itu, tempat dia pertama bercerita adalah Khadijah. Meneladani Rasulullah. Rasul pertama kali cerita ke Khadijah. Orang sekarang pertama kali cerita ke Twitter. Setelah Twitter, setelah BBM, WhatsApp, baru ke Khadijah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini keluarga Nabi, pondasi, benteng. Karena keluarga menurut ilmu sosial adalah masyarakat kecil. Individu, individu, individu, individu. Laki-laki, perempuan. Menikah, diikat dengan ikatan. Istahlaltum furujahunna bikalimatillah. Kalian halalkan dengan kata Allah. Yang sebelumnya kalian bayangkan saja haram. Tapi sekarang menjadi halal. Kenapa? Karena Allah yang menghalalkannya. Tidak ada seorang tua yang rela melepas anak gadisnya yang dia hamilkan 9 bulan 10 hari, dia susukan 2 tahun, dia lahirkan meregang nyawa, tiba-tiba diambil seorang laki-laki dibawa pulang. Siapa mau? Kenapa dia relakan itu? Karena atas nama Allah. Aku nikahkan dengan engkau, dengan anakku, dengan mahar seperangkat alat sholat dan sebentuk cincin emas tunai. Siapa? Rupanya menantunya tentara. Kenapa dia mau? Kenapa dia berikan itu? Karena Allah menyuruh. Maka dia balas pemberian itu dengan budi baik. Akhirnya mertua itu tidak kehilangan anaknya. Dulu Pak Ustaz, saya sangka kalau anak saya ini menikah, hilang anak saya. Terus gimana Pak? Rupanya bertambah anak saya satu lagi. Sayang pula menantu saya itu lagi ke saya daripada anak saya. Masya Allah, so sweet Pak. Nah, Nabi SAW di tengah keluarga yang luar biasa. Lalu kemudian setelah itu datanglah. Setelah meninggal Khadijah, Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Lalu kemudian setelah itu menikah dengan Aisyah. Tapi belum serumah. Setelah pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, barulah Nabi menikah dengan serumah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Pertama, pondasi awal tembok bentengnya. Ini kalau tanah kita ni rawa, bencah, dia mesti ditembok dulu. Remaja. Man sabba ala syai'in sabba alaih. Siapa yang waktu muda biasa melakukan itu, maka sampai tua dia akan terbiasa melakukan. Kalau biasa santai waktu muda, tuanya pun dia santai. Tadi tak ada orang mengatakan, saya nih Pak Ustadz sebetulnya waktu muda nih aja santai. Tengoklah nanti kalau saya sudah tua, makin santai. Man syabba 'ala syai'in syabba 'alaih. Siapa yang terbiasa waktu muda, itu akan terbawa-bawa nanti setelah tua. Pondasi awalnya muda, makanya waktu muda itu digenjot. Kalau mau on time, waktu muda. Kalau mau semangat, waktu muda. Kalau waktu mau beribadah, waktu muda. Kalau mau belajar ngaji, waktu muda itulah. Bukan berarti yang sudah tua tak lagi semangat. Tetap semangat. Karena sumpah pemuda itu pun isinya bukan anak muda semua. Sumpah pemuda, isinya banyak orang tua, cuman semangatnya muda. Itu yang banyak pengajian itu banyak orang tua, cuman semangatnya muda. Kadang kita masuk ke sekolah anak muda, tapi begitu pengajian dia tidur semua. Nah, ini artinya casingnya muda, isinya jompo. Sebaliknya banyak pula orang yang nampaknya casingnya tua, signalnya 18. Semangatnya luar biasa. Oleh sebab itu hidup ini yang penting itu semangat. Mau tua mau muda, yang penting semangat. Nah, Nabi SAW semangatnya itu yang luar biasa. Spiritnya itu yang luar biasa. Lalu kemudian muda, menikah. Setelah itu baru berkarir sebagai seorang pemimpin. Nabi Muhammad SAW bukan tokoh agama. Nabi Muhammad bukan agamawan. Buka kitab Ar-Rahiq Al-Maktub. Ketika pembahasan tentang piagam Madinah 1, 2, 3 sampai 12 di bawah, apa kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, in sahat ta'bir, seandainya kalimat ini benar, andai benar kata dia, maka kalimat yang paling benar adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam raisan, dia adalah pemimpin negara. Rukun negara ada 5. Ada rakyatnya, ada daerahnya, ada kekuasaannya, ada hukumnya, ada pemimpinnya. 5 ini cukup syarat pada Nabi. Daerahnya mana? Mekah, Madinah. Yaman masuk, Suriah belum. Siapa pemimpinnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa rakyatnya? Yang dari Mekah, Muhajirin, yang di Madinah, Ansar, ditambah Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Siapa penguasa kekuasaan? Ada kekuasaan, ada yang dikuasai. Apa hukum undang-undangnya? Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa semua sahabat Nabi itu? Kata Imam Abu Zur'ah, semua sahabat Nabi berjumlah 114 ribu orang yang pernah menengok Nabi dengan mata kepalanya, yang berjumpa dengan Nabi, walaupun tak mengambil hadis dari Nabi. Gimana ceritanya Pak Ustadz? Ada orang lain, ada orang jumpa Nabi tak mengambil hadis dari Nabi. Sedang kami aja jumpa Ustadz, pernah kami dengar hadis dari Ustadz. Kok bisa dia jumpa Nabi tak mengambil hadis dari Nabi? Pagi itu dia lahir, dibawa oleh emaknya ke Nabi, dikunyahkan Nabi kurma, diteteskan air ke mulutnya, diusapkan, dimasukkan. Yang paling bagus disapukan ke langit-langit atas. Namanya tahnik, ngambil barokah. Nabi kunyahkan kurma, Nabi kasih ke mulutnya, tahnik. Beberapa hari setelah itu Nabi meninggal. Nah ini pun sahabat. Dia sekedar menengok Nabi. Karena definisi sahabat, man latiyan Nabi, berjumpa dengan Nabi. Wa amana bihi, beriman dengan Nabi. Wa mata alal Islam, dan meninggal dalam keadaan Muslim. Nah itu kalau dihitung semuanya, 114 ribu orang. Ada yang beriman tapi tak jumpa dengan Nabi. Najasyi, Raja Abyssinia, Habasyah, Ethiopia sekarang. Dia beriman dengan Nabi, tapi dia tak jumpa dengan Nabi. Maka dia tak disebut sahabat Nabi. Makanya ketika dia meninggal, sampai berita itu ke Nabi, dan Nabi mengajak sahabat melaksanakan sholat raib. Karena jenazahnya tak ada. Kronologis sholat jenazah adalah ketika Najasyi disolatkan Nabi, jenazahnya tak ada di situ. Maka disebut dia dengan raib. Raib artinya tak ada. Makanya kalau saya di kelas manggil mahasiswa, Abdullah hadir, Muhammad hadir, Abdurrahman raib. Jangan anggap dia sudah kembali ke alam raib. Dia tak ada datang, absen dia hari itu. Nabi sebagai pemimpin, puncak kekuasaan. Makanya kalau ada orang mengatakan Islam yes, politik Islam no, salah total. Karena Nabi pernah memegang tampuk kekuasaan politik. Tapi jangan bayangkan Nabi macam Raja Romawi, Raja Persia. Raja Romawi, Raja Persia pakai jubah kebesaran. Dan memang pada umumnya semua jubah itu ukurannya kebesaran. Terbuat dari sutra. Nabi haramkan sutra. La yahillu uhillu uhillat zahab wal unsa wal harir wal zahab lil unsa min ummati uhillu zahab wal harir lil unsa li ummati. Aku halalkan sutra dan emas untuk perempuan. Wa uharrimuhuma lirrijal. Haram laki-laki pakai sutra. Adik-adik, bapak-bapak, kalau punya kemeja baju koko sutra balik dari sini, jangan disedekahkan, nanti sedekah dosa namanya. Kalau ingin betul pakai sutra, isma' dua jari, boleh. Gunting dua jari, tempelkan. Lebih dari itu tak boleh. Ustaz, kenapa enggak boleh pakai sutra Pak Ustaz? Pokoknya Nabi melarang. Alasannya Ustaz, jangan tanya-tanya. Ikut aja. Kenapa tak boleh pakai sutra Pak Ustaz? Ikut-ikut tradisi jahiliyah. Orang kafir Quraisy pakai sutra. Raja Romawi, Raja Persia pakai sutra. Ternyata setelah diteliti, memakai sutra memicu hormon feminin. Ibu-ibu kalau pakai baju sutra makin feminin, makin lembut. Laki-laki kalau pakai sutra bahaya. Memicu hormon feminin. Dulu sebelum pakai sutra, sini Mbak. Setelah pakai sutra, sini ya. Makanya banyak perancang-perancang busana, bencong-bencong, banci-banci itu suka pakai sutra. Jangan. Bagaimana kalau dia dicampur Pak Ustaz? Enggak. Dia harus, kita pakai katun aja. Susah kalau kita hidup di zaman materi. Di zaman materialisme, di zaman materialistis, terkadang lebih baik hidup sendiri daripada bermasyarakat. Karena masyarakat menilai Anda dari jenis merek sepatu Anda, bukan isi kepala Anda. Begitu kata Martin Luther King dari Amerika. Ketemu sama orang, yang pertama ditengok kokonya dari apa. Koko Ustaz Somad ini 100 ribu nampaknya. Orang menilai, akhirnya pakai baju sutra. Pakai gelas emas, haram. Pakai mangkok emas, haram. Diharamkan Nabi bejana emas. Tak boleh pakai piring emas, tak boleh pakai mangkok emas. Laki-laki tak boleh pakai cincin emas. Tapi katanya Nabi pakai cincin Pak Ustaz. Cincin Nabi perak, dipakai di kelingking sebelah kanan, tulisannya Muhammad Rasulullah. Tiga baris, Muhammad Rasulullah. Untuk apa? Cop stempel surat. Pak RT, Pak RW bagus buat stempel di kelingking. Jadi kalau ada surat ketemu sambil pengajian bisa. Tolong Pak, tolong mana dia? Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit? Nabi tak pernah mempersulit orang. Ini stempel dibuat dalam kotak, kotaknya dalam laci, lacinya dalam kamar, kamarnya dalam rumah, rumahnya dalam komplek, komplek dalam klaster, kebakar, hilang. Nah, makanya Nabi setiap masuk kamar mandi, cincinnya dibuka. Karena tak boleh bawa kalimat Allah ke dalam WC. Lubang WC ada, tak boleh sebut Allah, tak boleh Assalamualaikum Warahmatullah, tak boleh Alhamdulillah, tak boleh Allah Ketabillah. Cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah dibuka, diletakkan di pintu. Masuk dia ke dalam. Keluar, masih ada lagi. Itu beda kita sama Nabi. Kita di tangan pun hilang. Nabi SAW pemegang tampuk kekuasaan. Hubungan dia bilateral dan multilateral. Surat dikirim ke Raja Romawi, dibaca oleh Kaisar. Surat dikirim ke Raja Persia, dibaca oleh Kisra. Surat dikirim ke Raja Mesir, dibaca oleh Mukaukis, namanya Jirjis. Itu menunjukkan Nabi sudah menjalin hubungan diplomatik. Jadi jangan bayangkan Nabi itu imam masjid. Nabi Muhammad itu apa? Imam musholla. Ente tak belajar. Makanya judul malam ini, meneladani Rasulullah dalam setiap sendi. Itu yang kita bahas baru tiga sendi. Sendi sebagai anak muda, sendi sebagai kepala rumah tangga, sendi sebagai presiden. Makanya kalau ada ustaz mengatakan politik haram, Jangan ikut politiknya. Politikus tikus. Politik najis. Kitab disusun dalam bahasa Arab, ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi. Nama bukunya Al-Ahkam As-Sultaniyah, Hukum Hakam Kesultanan Politik Islam. 450, sekarang 1438. Buku itu umurnya sudah hampir 1000 tahun. Politik Islam. Ditulis lagi As-Siyasah Asy-Syar'iyah oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ditulis lagi kontemporer modern oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, judulnya Min Fiqhid Daulah. Bisa di-download gratis di internet. Sudah saya download Pak Ustaz, bacanya Pak ya. Jadi kalau ada orang mengatakan silakan aja berislam, tapi politik Islam no. Oh, Nabi SAW memegang tampuk kekuasaan. Makanya beda gaya waktu di Makkah dengan di Madinah. Di Makkah tak ada sholat berjamaah. Orang tak berani sholat berjamaah di Makkah. Kenapa? Tidak ada kekuasaan. Tapi setelah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, pemimpin kekuasaan tertinggi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Quba berdiri, Masjid Nabawi berdiri. Kenapa? Karena bisa sholat berjamaah, tidak ada yang berani mengganggu. Nabi sholat di samping Ka'bah, sedang duduk tasyahud, dicekik leher, disiram pakai kotoran unta. Datang Fatimah. Datang Fatimah, Nabi tak punya anak lajang, anak gadis yang menolong. Fatimah menengok anak gadis menolong ayahnya, malu anak-anak muda Quraisy, pergi mereka. Makanya Nabi tak ada solat berjamaah di samping Ka'bah. Jangan bayangkan Nabi solat samping Ka'bah bersama Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak. Itu baru di kota Madinah. Kenapa? Tidak ada kekuasaan. Kenapa kita bisa solat berjamaah ramai malam ini? Karena kekuasaan dipegang Islam. Kenapa suara azan bersaut-sautan di Pekanbaru? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambut oleh masjid sana. Hayya 'alas shalah. Kadang saking dekatnya masjid bersaut-sautan suara mikrofon antara imam luar dengan imam dalam. Silap-silap makmum di belakang, Allahu Akbar, diikutnya imam luar. Kenapa? Karena Pekanbaru masih dipimpin pemimpin muslim. Tak jauh dari sini. Lebih jauh Jakarta lagi. Dekat dari sini. Suara azan tak boleh keluar. Kerajaan Melayu Tumasik. Di mana Tumasik itu Pak Ustaz? Singapura. Itu kampung Melayu dulu. Hari ini tak boleh keluar. Kenapa? Lee Kuan Yew berkuasa. Yang dulu waktu kampanyenya pakai peci. Lee Kuan Yew dulu pakai peci, pakai sarung. Sama dengan yang sekarang mencari suara umat Islam pakai sorban. Tapi tak sunat. Jangan bawa agama, jangan bawa agama. Ini politik, jangan bawa agama. Tapi mereka masuk juga ke dalam masjid umat Islam pakai baju agama. Artinya apa? Kata-kata itu bumerang, memakai pisau mata dua. Sebelah dia pakai untuk menggorok leher kita, sebelah dia pakai untuk kemenangan dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai umat Islam termakan isu tentang kekuasaan. Nabi Muhammad berkuasa, tapi kekuasaannya tidak seperti Raja Romawi dan Persia. Raja Romawi dan Persia pakai sutra, haram. Raja Romawi dan Persia punya istana. Tunjukkan saya mana istana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menengok rumahnya, meleleh air mata jamaah. Ini rumah Nabi Pak Ustaz. Ya. Dindingnya hanya labin, batu yang tidak dibakar, hanya tanah liat yang dijemur kering, disusun-susun. Batang tiang rumahnya, batang korma yang dikikis, dihilangkan luar. Atapnya hanya pelepah korma dan daun korma yang dianyam. Dinding sebelah kiri kalau menghadap ke kiblat ada tiga tiang. Tiang satu, tiang dua, tiang tiga. Tiang yang kedua disebut dengan Ustuwana Sarir. Sarir artinya tempat tidur. Karena waktu Nabi iktikaf di bawah tiang itu ada tempat tidur Nabi. Di bawah tiang itulah Nabi tidur. Ketika dia bangun dari tidur, nampak sahabat berbekas pundaknya. Kita kalau tidur di tempat yang kasar, berbekas. Kenapa? Anyaman pelepah korma yang tak beralas. Tapi jangan katakan Nabi miskin. Nabi tak miskin. Perang tahun pertama, perang tahun kedua. Tahun kedua perang bernama Perang Badar. Jarak dari Madinah ke Badar 150 km. Nabi naik kuda tuh. Umur Nabi ketika itu 55 tahun. Sanggup naik kuda 150 km. Tolong bapak yang umur 55 naik kuda dari sini ke Duri. Jangan kuda Mitsubishi. Kuda asli. Naik kuda 1 jam sama dengan push up 1000 kali. Di mana kami bisa coba Pak Ustaz? Pergi ke pesantren Okura Danau Buatan. Nah, coba naik kuda 1 jam. Ustaz pernah nyoba? Saya pernah naik ke atas, foto-foto, turun langsung. Apa maknanya? Nabi Muhammad panglima perang. Dan itu yang diikut oleh panglima perang kita. Tengok Pangeran Diponegoro. Tengok bagaimana pula dari Sumatera ini Tengku Umar. Mereka adalah pasukan-pasukan berkuda yang luar biasa. Nabi SAW umur 55 tahun dengan fisik yang sangat sehat. Naik onta 8 hari 8 malam sampai naik kuda 150 km hari Jumat bulan Ramadan. Perang Badar bulan puasa. Berapa dapat dia? La taqillu an 50,000 dinarin dhahabiyin. Mereka dapat harta rampasan perang 50,000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Perang Badar dapat 50,000 keping uang dinar. Satu dinar 4,25 gram. Kalau dirupiahkan sekarang lebih kurang 2 juta. Kali 50,000 keping. 2 juta kali 50,000 keping sama dengan 100 miliar. Jatah Nabi Muhammad berapa? Ditulis dalam Quran. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Kalau kamu dapat harta rampasan perang, fa inna lillahi khumusahu. Khamsah lima, khumus seperlima. Seperlima 20%. Jika Nabi perang mendapatkan 5% khumus dari 200 miliar, berapakah jatah untuk Nabi? 20 miliar. 20 miliar di tangan Nabi. Jadi kalaulah pembuat soal di Diknas itu ngerti sejarah Nabi, dia akan buat soal-soal itu begitu. Tidak akan dia buat soal jika FPI teroris. Kan itu yang disebar. Siapa yang membuat soal-soal? Coba kalau dia paham sejarah Islam. Berapakah umur Nabi ketika memimpin perang Badar? Berapakah perolehannya? Sehingga anak-anak kita cerdas. Tapi guru-guru ini tak cerdas beragama. Cerdas secara intelektual, tapi spiritualnya blank, kosong. Akhirnya dia mudah dibawa oleh isu-isu. Justru menjelekkan umat Islam. Itu jangan-jangan penulis soalnya haji itu. Tapi blank agama. Tapi itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dapat Nabi perang Badar 20 miliar, datang anaknya Fatimah, anak kesayangan, perempuan paling kecil Fatimah. Ayah, ya, suamiku Ali susah. Dia tak bisa ngasih pembantu. Tengok tanganku kasar karena menimba air dan buat adonan tepung gandum untuk cucu kesayanganmu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ayah kan baru dapat harta rampasan perang. Tolonglah kasih. Apa kata Nabi? Fatimah, sebelum engkau tidur malam, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Andai kita yang jadi Nabi waktu itu, punya duit 20 miliar, datang anak gadis, anak kita, yang minta pembantu. Tolong kau beli pembantu agak 20 orang. Ini 10 miliar untuk ente. Nabi tidak mendidik anaknya manja. Dia suruh anak itu berdikari. Dan dia tidak hidup dalam kemewahan. Sampai sekarang istana Fir'aun masih ada di Al-Aqsar, Luxor. Menjadi objek wisata. Istana Raja Cleopatra masih ada di Yordania. Istana-istana Raja ada. Tapi mana istana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak hidup miskin, tapi hidup bersahaja. Tempat air minumnya kayu yang disusun bulat, diikat dengan kawat, tutupnya dicelah dengan ter. Itulah tempat air minum. Amat sangat sederhana. Dia tidak miskin, tapi dia tidak pula kaya raya yang memperturutkan hawa nafsu. Dia hidup bersahaja. Makanya judul malam ini, meneladani Rasulullah dalam setiap sendi kehidupan. Masjid 7, Makkah di depan, Madinah di belakang. Musuh akan masuk ke dalam. Datang Salman Al-Farisi. Kata Salman, nanti kalau orang Makkah masuk menyerang Madinah, hancur kita Rasulullah. Ada tak turun wahyu cara mengatasinya? Kata Nabi, tak ada wahyu. Boleh saya kasih ide? Kasih ide. Nabi menerima ide walaupun bukan dari Arab. Salman Al-Farisi, non-Arab. Dia tak bawa-bawa suku. Pekanbaru, penduduknya 1,200,000. Suku yang paling besar nomor 1, Jawa. Nomor 1, Minangkabau. Nomor 2, Jawa. Nomor 3, Melayu. Semua bekerja sama untuk membangun Pekanbaru Riau. Walaupun di negeri Melayu, bumi lancang kuning. Kalau sudah sampai kemari, Melayu. Walaupun asalnya dari mana-mana, tapi bekerja sama membangun. Riau orangnya tidak rasis. Coba tengok nama jalan. Nama jalan apa? Yang dari ujung ke ujung, terpanjang di Riau. Jalan Sudirman. Sudirman itu orang Jawa apa orang Melayu? Orang Jawa. Mestinya kalau kita orang Melayu rasis, dia buat jalan apa paling panjang? Jalan Hang Tua, Hang Jebat, Hang Lekir. Gedung yang paling besar, paling tinggi. Gedung apa? Suman HS. HS itu apa? Hasibuan. Mandailing. Siapa yang sudah sampai ke negeri ini, dia membangun negeri ini. Oleh sebab itu, Nabi mengajarkan itu. Ketika Nabi SAW ada yang menawarkan strategi perang, dia tak tanya, ente Arab apa non-Arab? Ini strategi dari mana? Dari Persia. Dengan apa? Gali parit. Ketika mereka menggali parit, lebarnya jangan sampai kuda bisa melompat. Karena kuda bisa melompat, masuk musuh. Digalilah parit panjang. Parit bahasa Arabnya khandak. Maka perang itu disebut dengan perang khandak. Perang khandak sama perang Ahzab sama Pak Ustaz. Kodo sami mawan. Disebut dengan perang Ahzab. Ahzab artinya partai-partai. Karena Nabi sedang dikeroyok oleh aliansi partai-partai. Partai apa saja yang mengeroyok Nabi waktu itu Pak Ustaz? Partai Yahudi, partai musyrik, partai munafik. Tiga partai berkoalisi menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan perang Ahzab. Sahabat dengan mata kepala melihat perut Nabi, ada rambut di perut Nabi. Warna putih kulitnya, hitam rambutnya, berlumpur. Kenapa rambut perut Nabi berlumpur? Karena Nabi ikut mengangkat pasir itu dari lubang naik ke atas. Jadi jangan bayangkan Nabi pakai tongkat lalu nunjuk, angkat ya, angkat, angkat, angkat. Sekarang orang kalau sudah jadi pemimpin, ente antar undangan, ente pasang baliho, ente ini, bapak saya nunjuk-nunjuk aja. Katanya sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu bukan cuma sholat sunat tahiyatul masjid. Sunnah Nabi bukan cuma pakai jubah putih. Sunnah Nabi bukan cuma pakai sorban. Sunnah Nabi bukan cuma bini dua. Sunnah Nabi bukan yang enak-enaknya aja. Tapi dia bekerja sama meneladani Rasulullah dalam setiap sendi kehidupan. Nabi musafir sama sahabat. Lalu ketika musafir, makanan tak ada. Apa kata sahabat? Biar aku yang berburu ya Rasulullah. Apa kata sahabat? Biar aku yang mencuci dan mengulitinya ya Rasulullah. Apa kata sahabat? Biar aku yang memasaknya Rasulullah. Apa kata Rasul? Biar aku yang mencari kayu bakarnya. Pemimpin sekarang? Ente cari kayu, ente yang masak, ente kuliti, ente. Biar aku yang menghabiskannya. Gimana mau mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, keteladanan dalam setiap, makanya ayat itu tak diragukan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. 45 menit dari maghrib ke isya, 30 menit dari isya sampai sekarang, pas ceramah Ustaz Somad 75 menit. Judulnya Kultum, kuliah 75 menit. Jangan cukupkan ngaji tentang Nabi malam ini saja. Kalau sendinya ada 33 tulang sendi, tulang sendi di belakang ini 33, Ustaz Somad baru menjelaskan 3 sendi. Sendi remaja, sendi sudah menikah, sendi menjadi pemimpin. Sisanya kemana? Cari di masjid-masjid lain. Asal ada tabligh akbar, pengajian, sirah, datang. Datang, datang. Siapapun ustaz yang ngajar, selama ahlu sunnah wal jamaah ikuti pengajian, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sikit, pahalanya tetap sama. Kurang-kurang sikit lah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kalau ada yang bertanya siapa yang ceramah tadi, Ustaz Somad, apa isi kajiannya? 3 sendi. Coblos nomor 3 nih Pak Ustaz. Sendi remaja, sendi setelah menikah rumah tangga, sendi setelah menjadi pemimpin. Terima kasih.